sebuah kisah usang dalam kehidupan yang pernah terlewatkan, penuh rasa kecewa, terbentur sebuah tanya yang tak terjawab, menyakitkan. Telah berulang kali ku terjatuh di jurang yang sama, dan terbiasa hingga ku mati rasa. Sebuah kisah